يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإذا أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang saya hormati dan saya muliakan jamaah salat maghrib Masjid Al Ikhlas di Mako Pol Airut Polda Kaltara di Juwata Taraka, yang saya banggakan Bapak Dirpol Airut, Bapak Kombes Bapak Beriawan, yang telah berkenan untuk mengundang dan menyiapkan segala sesuatunya hingga acara ini bisa berlangsung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang seluas-luasnya untuk beliau, keluarga, dan seluruh personel yang bertugas di Mako Pol Airut ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai hamba yang taat, hamba yang mengikuti aturan, tentunya akan mengikat diri dengan ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Yakin bahwa apa yang Allah perintahkan adalah kebaikan untuk hamba itu sendiri. Yang larang dilarang karena akan memberikan kemarahan atau menimbulkan kerugian untuk hamba. Yang Allah tetapkan itulah yang terbaik. Yang Allah pilihkan itulah yang terindah. Jika ada sesuatu yang menurut kita kurang tepat atau tidak baik, menurut kita itu jelek, maka yang dikoreksi adalah diri sendiri. Jangan menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga posisi manusia itu adalah makhluk diciptakan. Allah adalah Al-Khaliq, Dialah yang mencipta. Allah mencipta bukan sekedar mencipta, akan tetapi Allah mencipta dengan cinta, untuk cinta, dan semuanya adalah cintanya kepada makhluk itu sendiri. Itu harus kita yakini betul. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menzalimi hambanya. Mana mungkin Allah mencipta lalu Allah menzalimi yang dia cipta sendiri. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal yang buruk untuk hambanya. Kalaupun itu dianggap buruk, itu untuk hikmah di balik itu yang sesungguhnya indah. Sakit misalnya, bagi sebagian kita sakit itu kerugian. Karena kalau tidak sakit, karena kalau sakit maka dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa olahraga, dia tidak bisa menunaikan janji. Sakit ada biayanya lagi. Sekarang biaya penyembuhan mahal. Jadi kalau sakit itu sesuatu yang tidak disukai. Namun dari sakit itu manusia juga diberi kebaikan dan ada keuntungan itu. Coba di dunia ini andaikan tidak ada sakit, andaikan tidak ada sakit, Pak Budi selaku guru tidak pernah dapat izin dari mengajar, nggak pernah sakit. Yang anggota juga sama. Kalau tidak ada sakit di dunia ini, anggota mana dari gurunya? Kalau tidak ada sakit, semua yang berkaitan dengan sakit itu tidak ada di dunia. Tidak ada fakultas kedokteran, tidak ada akademi kesehatan, tidak ada rumah sakit, tidak ada obat-obatan, tidak ada itu. Kalau tidak ada sakit, mana bisa kita mengerti Pak Nasihat? Kita tidak akan berjuang itu untuk mempertahankan kesehatan. Tapi karena ada sakit, akhirnya kita berjuang untuk tetap sehat. Kalau tidak ada sakit, kita tidak akan meneliti mana makanan yang menyehatkan, mana makanan yang bisa menimbulkan penyakit dan seterusnya. Jadi, kalaupun itu kita pandang buruk, kita pandang buruk, sesungguhnya di balik itu adalah kebaikan. Kalaupun itu buruk, itu kan hanya juz'i. Kalau Ibnu Qayyim membahasakannya dengan syarrun juz'iyyun, sesuatu yang buruk tapi sifatnya parsial. Parsial itu cuma sebagian kecil, hanya orang-orang. Tapi untuk maslahat yang lebih luas, kebaikan yang kemudian menyebar merata, itu tidak bisa dibandingkan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Tariqul Hijratain berbicara tentang hal ini secara panjang lebar, kemudian memberikan contoh hujan. Hujan itu anugerah atau musibah? Hujan anugerah atau musibah? Ya, kita yakin bahwa hujan itu adalah anugerah, karena apa yang Allah inginkan, yang Allah pilihkan, itu pasti yang terbaik. Walaupun oleh sebagian hujan itu dikatakan musibah, tetapi sekalipun hujan itu dianggap musibah, yang menganggap musibah itu hanya sebagian kecil saja dibandingkan dengan kemaslahatan dan kemanfaatan yang lebih luas. Ini gak ada apa-apa. Itu pun dianggap musibah adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab tersebut Tariqul Hijratain menjelaskan, kalau hujan turun, orang yang akan bepergian tertunda, orang yang punya aktivitas di luar batal, tidak ada aktivitas di pasar, apalagi ke pasar tradisional zaman dulu. Artinya kalau hujan turun, itu banyak orang terkendala. Apa hanya dikarenakan hal itu jangan sampai terjadi, yang mau berpergian tetap berpergian, tidak ada hujan, yang beraktivitas di luar ruangan tetap beraktivitas di luar ruangan tidak ada hujan, yang jualan tetap jualan tidak ada hujan, ya kemudian segala sesuatu supaya itu tetap berjalan, jangan ada hujan. Tapi konsekuensinya apa? Kalau tidak ada hujan, kemarau panjang, waduk-waduk mengering, danau-danau dindingnya betul-betul ya, apa namanya, berkurang ya, tanah gersang. Memangnya kalau tidak hujan semuanya senang? Di sana banyak orang yang juga berharap hujan itu bu. Menanam susah. Kalau sudah menanam itu susah, apa yang terjadi? Bahan makanan langka. Kalau bahan makanan langka, mahal. Kalau sudah mahal harganya, orang teriak-teriak lagi. Maka disitulah kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mampu untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Allah itu Maha mampu menurunkan hujan juga Allah Maha Mampu untuk menahan hujan. Di saat yang sama, kita juga harus berkeyakinan bahwa Allah itu Maha Luas hikmahnya. Hikmah itu kebaikan, kemaslahatan yang akan didapatkan hamba atau makhluk itu. Tapi memang seringkali manusia itu berpikirnya sempit, pendek. Seringnya manusia itu berpikir tentang egonya. Yang penting aku, yang penting saya. Susah untuk kemudian diajak berpikir lebih luas, lapang, melihatnya dari banyak sudut pandang, bukan cuma dari satu sudut begini. Ibarat CCTV itu bukan cuma satu, tapi CCTV itu kan. Karena yang namanya objek, penilaian objek itu kan tergantung dari sudut mana kita lihat. Kalau orang fotografer itu namanya apa? Apa namanya? Sudut angle. Ya. Tergantung angle-nya itu gimana. Suatu barang kalau dilihat sisi buruknya, ya akhirnya kita akan mengatakan barang itu buruk. Tapi kalau angle-nya itu yang pas, yang bagus, cantik, jadilah cantik juga bagusnya. Nah, apa yang dialami oleh manusia kita sekarang di dunia itu tergantung juga angle-nya apa, kita mau melihat dari sisi mana. Maka suatu musibah bagi orang-orang yang beriman itu adalah anugerah. Saya ulangi, musibah bagi orang-orang yang beriman itu terkonversi dan berubah menjadi suatu anugerah. Kenapa? Dia melihatnya bukan dari musibahnya itu, tapi apa yang akan dia dapatkan dengan adanya musibah itu. Kembali ke hujan yang dicontohkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hujan turun. Ada beberapa individu-individu yang akhirnya dalam tanda kutip berdampak dan dirugikan. Wah, jualannya kalah, tidak bisa melanjutkan rencana perjalanan bertahan hujan. Tukar-tukar tidak bisa kerja. Yang punya rumah yang proyek enak sekali tukangnya itu, baru setengah hari kerja udah hujan tapi gajinya full. Ya memang begitu kan, praktek di lapangannya gak mungkin kita bilang, Pak ini kan hujan setengah hari jadi bayarannya cuma setengah. Ya gak bisa dong, hujan kan bukan kemauan kami. Sebentar kami sudah terikat kontrak kerja di sini sama Bapak, ya sudah kita bayar. Ya itu rezeki dia. Tapi yang perlu kita perhatikan juga, musibah-musibah yang terjadi ini dengan disebabkan hujan itu kan karena ulah manusia sendiri. Banjir misalkan, sekarang di kota-kota besar itu banjir terjadi. Yang bikin heran itu di Yogyakarta itu. Di Jogja kok bisa hujan itu aneh, cuma aneh. Karena tata kota terbaik untuk apa, antisipasi hujan yang dibangun oleh Belanda itu yang terbaik itu Yogyakarta. Jakarta sebenarnya bagus, ya sudah dipikirkan Belanda betul loh, mereka negara air yang apa datarannya itu di bawah permukaan laut. Yogyakarta itu kotanya dibangun dengan elevasi miring begini, tapi tidak terasa karena elevasinya jaraknya jauh, bukan 100 meter, 200 meter, tapi sampai belasan kilometer. Jadi turun itu nggak kelihatan itu kalau di elevasi dia turun begini, ke arah selatan, ke arah laut. Sehingga kalau hujan sekeras apapun, air itu pasti mengalir ke selatan. Belum lagi gorong-gorong terowongan di bawah kota Yogyakarta itu penuh dibuat oleh Belanda dari zaman itu. Itu dibuat ke Yogyakarta di sekitar keraton, alun-alun, ditemukan terowongan-terowongan itu. Tapi kok bisa banjir? Baru hujan 10 menit terus udah genangan ada di mana-mana. Kita mau menyalahkan hujan, hujan itu makhluk. Atau kemudian seperti sebagian orang, walaupun apa seharusnya tidak dilakukan, apa menyalahkan Gusti Allah, kata mereka. Gusti Allah itu piye loh? Udah tenang banjir-banjir kok ini. Artinya mempertanyakan keputusan Allah yang menurunkan hujan. Kenapa saat ini hujan? Baca di mana? Maka cara pandangnya satu, Allah itu Maha Mampu kok untuk menurunkan hujan seperti yang kamu inginkan. Mampu Allah itu. Allah itu maha mampu untuk menurunkan hujan lebih dari apa yang kamu bayangkan. Tapi kita baru, ya itulah bukti Allah itu maha mampu. Yang kedua, kita harus yakin ada hikmahnya, ada maslahat dan kebaikannya. Bagimu, air yang menggenang di tengah jalan itu membuat susah. Bajumu jadi kotor, terciprat. Perjalananmu naik motor terhambat. Ya kan? Mungkin mesin motormu, mesin mobilmu kemudian terdampak karena terendam. Tapi di sana ada sekian luas tanah yang kering perlu air. Di sana ada sekian juta pohon yang memerlukan air. Di sana ada sumur-sumur, ya, sumber mata air yang sudah kering harus disuplai dengan air. Ketiga, itu pun kenapa sampai banjir dan menggenang di tengah perjalanan itu? Ya karena perbuatan manusia itu sendiri kan. Kok menyalahkan hujan? Kok apalagi sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala? Salahkan dirimu sendiri. Kenapa? Ya. Saluran-saluran air itu, ya kan? Fasilitas-fasilitas sanitasi itu engkau persempit. Engkau tutup. Lihat selokan, wah ada spes di atasnya, cor di atasnya, bikin warung, bikin tempat parkir, ya, bikin didirikan bangunan di sana. Itu padahal harusnya kan terbuka. Kalau sudah tertutup seperti itu, bagaimana cara membersihkan saluran sanitasi atau gorong-gorong itu? Bisa, kan perbuatan manusia itu sendiri. Sudah ada fasilitasnya, tapi dikurangi akhirnya fasilitas itu, fungsinya. Siapa yang buat sampah? Kenapa manusia tidak mau membersihkan secara rutin? Jadi hujan itu turun baru sebentar terus menggenang. Itu sebenarnya adalah pembelajaran dari Allah SWT supaya sadar itu semua terjadi karena perbuatanmu sendiri. Nah, apa yang saya sampaikan ini itu kembali dan merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ayatnya jelas itu Asy-Syura ayat 30. Allah berfirman yang artinya, "Wa ma asabakum min musibatin, musibah apapun yang terjadi pada dirimu, fabima kasabat aydikum, hal itu terjadi ya karena perbuatan tanganmu sendiri. Itu akibat dan konsekuensi dari apa yang kamu lakukan. Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Yang Allah maafkan itu sudah banyak sebenarnya. Jadi banjir tadi katakan ada genangan di tengah jalan. Itu disebabkan apa? Disebabkan manusia itu sendiri. 10 tahun yang lalu dan sebelum-sebelumnya tidak ada genangan air di kota Yogyakarta. Saya memberi contohnya kota Yogyakarta karena saya tinggal di sana. Ya. Jadi saya tahu persis. Ya, 10 tahun sebelumnya dan sebelum-sebelumnya tidak ada kasus hujan mau sehari dua hari kok air menggenang di tengah jalan. Tapi karena manusia itu sendiri bangun, nggak berpikir bahwa ada harus ada ruang atau space yang digunakan aliran air hujan. Dulu ada saluran kecil tutup, alhamdulillah tutup. Sampah ada di mana-mana. Tidak ada kegiatan seperti zaman dulu orang tua kita bahkan kakek-kakek kita sebelum musim hujan ada acara bersih-bersih desa. Sekarang udah nggak ada lagi. Yang paling dulu kan nggak tahu kalau ditarakan ya, ya kalau masyarakat Jawa ini Jawa itu banyak sekali budaya itu turun temurun. Sebelum mulai masuk musim hujan itu ada acara bersih-bersih desa, terutama saluran-saluran air, sungai. Ya kalau sekarang pemerintah yang memang apa perhatian di beberapa daerah itu mereka menurunkan alat beratnya keruh bersihkan putih. Tapi ternyata itulah fabi maka sahabat aitiku hal itu terjadi karena ulah perbuatanmu sendiri. Dan itu pun sudah Allah maafkan. Artinya Allah itu maha mampu untuk menegur diri itu. Sebenarnya hukuman yang pantas atas perbuatan manusia lebih berat. Jadi tidak hanya genangan air yang 30-40 cm. Sebenarnya bukan hanya genangan air yang 2 jam, 3 jam yang mati akhirnya surut. Kalau menyesuaikan dengan fatalnya kesalahan manusia, rakus dia. Saluran air diambil untuk menjadikan bangunan. Semua rumah pokoknya gak ada yang mengalah. Yang namanya tanah itu mepet semua timbul begini. Pokoknya tanah saya sampai sini, saya baru sampai di sini. Yang satu juga sama, saya juga tanah saya di sini sampai di sini. Air kemana coba? Diarahkan satu titiknya ini ke muka atau ke belakang. Manusia yang malas tidak mau bersih-bersih, manusia yang tidak kurang atau kurang bersyukur, buang sampah kemana-mana. Harusnya hukuman itu kalau disesuaikan dengan pelanggaran itu tidak dikenakan air 30-40 cm, ini bisa 70-80 cm. Kalau menyesuaikan kesalahan itu, genangan air bukan hanya 2 jam, 3 jam, 2 hari, 3 hari. Tapi di akhir ayatnya Allah sudah menyatakan bahwa dirinya Allah SWT itu maha mengampun. Wa ya'fu an katsir, yang Allah maafkan itu sudah sangat banyak. Kalau bahasa kita dikorti, dikasih apa namanya keringanan hukuman. Kalau tidak dihukum bisa, Allah maha mampu. Allah itu maha mampu untuk tidak menghukum. Allah itu maha mampu tidak memberikan pembelajaran seperti itu. Tapi ada dampaknya juga, manusia akhirnya tidak mau sadar diri. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Zahara al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydihim." Yang namanya kerusakan itu terjadi di atas muka bumi, di darat maupun di lautan, itu dikarenakan perbuatan ulah mereka sendiri. Supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka itu mau sadar diri kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir ayat ini itu menyebutkan sekian banyak kisah praktek dan aplikasi dari para ulama terkait ayat tadi. Ada seorang ulama ahli hadis yang kemudian karena sangat dipercaya itu ditunjuk dan diangkat sebagai seorang qadhi. Qadhi itu hakim tinggi yang punya wewenang dan hak memutuskan perkara dan juga mengeksekusi dari vonis yang sudah dijatuhkan itu. Namanya Syuraih, panggilannya Syuraih Al-Qadhi rahimahullah. Syuraih Al-Qadhi itu ada penyakit di tangannya itu kayak luka basah. Sampai kemudian ada yang di dekatnya bilang merasa kasihan, ya, artinya empati, ya. Empati itu kan seakan-akan itu perasaan juga, ya, bukan cuma simpatinya, tapi berempati ini. Wah, sakit dong. Kenapa sampai luka seperti itu? Syurah Al-Qadhi membaca ayat tadi. Ini termasuk dalam ayat فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Luka ini itu termasuk dalam ayat yang artinya dikarenakan perbuatanmu sendiri. Dan Allah memaafkan lebih banyak dari itu. Coba kalau prinsip seorang hamba begitu, dia akan tenang, dia tidak akan gelisah, dia tidak akan pusing atau galau. Tapi ingat, itu tidak kemudian memutus usaha, bukan kemudian meniadakan ikhtiar. Usaha harus ikhtiar jalan. Ya, optimis, jangan sampai hilang. Ya, percaya, tawakal kepada Allah itu juga harus beriringan. Tapi ketika sudah berusaha, telah berikhtiar, ternyata usaha dan ikhtiar hasilnya tidak seperti yang kita harapkan tidak seperti yang kita bayangkan. Sudah koreksi diri sendiri bahwa itu karena saya sendiri. Yakinlah karena itu justru menjadi kebaikan untuknya. Sama seperti Syuraih Al-Qawli rahimahullah ta'ala, Al-Imam Muhammad bin Sinin rahimahullah, itu seorang ulama tabi'in. Ulama tabi'in itu sempat diperkarakan, seorang ulama diperkarakan di pengadilan. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat itu sampai di penjara juga. Ya. Kenapa? Karena hutang. Karena hutang. Beliau berjualan. Ya. Ternyata pada barang jualan itu ada sesuatu. Ya. Tikus atau yang semisalnya. Padahal sudah terlanjur kulakan banyak minyak. Sudah terlanjur kulakan banyak minyak, ada tikusnya. Bangkai. Berpengaruh pada dia, dibuang, gak bisa bayar, kena penalti, akhirnya dihukum. Apa beliau katakan? Beliau juga mikir, kata beliau, ini hal ini terjadi, saya ingat-ingat, ini akibat perbuatan saya sendiri 40 tahun yang lalu, ketika saya mengolok-olok dan saya mengejek orang lain yang tertimpa utang. Jadi diingat betul itu, pikir-pikir kenapa. Artinya ulama itu mengajarkan kepada kita, coba koreksi diri sendiri. Ini pasti itu sebabnya apa? Diingat-ingat gue ini 40 tahun yang lalu saya sempat mengejek orang, sempat menghina. Ya inilah sekarang akibatnya. Tapi kan dibalik itu ada kebaikan. Allah SWT memaafkan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan, beliau bersabar, beliau terima, ada pahala, beliau berlapang dada menjalaninya, naik derajatnya. Al-Imam Muhammad bin Sinin rahimahullah ta'ala, dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya juga, itu tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu didatangi oleh seseorang, kata orang itu, "Eh Musa, tolonglah saya didoakan. Ada sebuah keinginan yang apa? Orang itu meminta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa itu berdoa kepada Allah agar keinginannya terkabul. Tapi tidak diketahui apa keinginan orang. Pokoknya Nabi Musa, saya punya suatu keinginan ini, minta tolonglah Anda berdoa kepada Allah supaya keinginan saya terkabul." Ya, Nabi Musa berdoa. Tidak berapa lama, orang itu ditemukan dalam keadaan tewas mengenaskan. Dimakan oleh binatang buas. Dagingnya terkoyak-koyak, terjamik-jamik. Mati. Diterkam binatang buas. Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Saya ulangi, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, wahai Allah ya Rabbku, kok begitu orangnya? Saya berdoa supaya keinginannya terwujud, kok malah begitu?" Allah berfirman, "Hei Musa, dia meminta kepadaku suatu derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi itu tidak akan mungkin dia capai kecuali dengan sebab itu." Bisa dipahami ya? Orang itu meminta derajat yang tinggi. Nah, tapi derajat yang tinggi itu gak bisa didapatkan begitu saja. Harus ada sebab, ada cara yang mesti ditempuh. Sebabnya apa? Yang ini dari makan binatang buas. Dia dimakan binatang buas, dicapi-capi, tapi derajatnya akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darrami rahimahullah, kalau membaca riwayat ini, beliau mengatakan, "Subhan, maha suci Allah. Allah itu maha mampu. Allah itu maha mampu menempatkan orang tersebut pada derajat yang tinggi seperti yang dia inginkan tanpa melalui cara itu. Mampu? Mampu gak? Tapi wa yaf'alullahu ma yasha, Allah itu berbuat sebagaimana yang ia kehendaki. Orang itu kan berdoa, ya Allah, aku ingin derajat yang tinggi. Allah maha mampu untuk menjadikan orang itu pada derajat tinggi yang diinginkan itu dengan baik-baik saja, dengan tenang-tenang saja, ya, hidupnya enak, meninggalnya tenang. Allah itu maha mampu. Tetapi Allah menghendaki cara yang ditempuh orang itu, sebab yang harus dijalani orang tersebut untuk mendapatkan derajat yang tinggi itu dengan cara dimakan oleh binatang buas. Kita kan yang melihatnya, kasihan banget, sadis ini binatang buas. Tapi ternyata kita yang kasihan, dia yang justru senang. Kenapa? Dapat derajat yang tinggi seperti yang dia inginkan. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu kembalinya kepada diri masing-masing. Segala sesuatu itu yang dikoreksi diri sendiri, ya. Jangan kemudian mencari siapa yang salah, siapa yang dapat di kambing hitam, sementara di posisinya yang benar. Kalau ada sesuatu, coba gali itu, apa hikmah dibalik itu semua, dan pasti ada hikmahnya. Karena Allah Azza wa Jal satu dari sekian banyak nama-nama yang indah miliknya, Asmaul Husna. Salah satu namanya adalah Al-Hakim. Al-Hakim itu adalah zat yang maha luas hikmahnya. Tidak ada itu suatu kejadian apapun di dunia yang kosong dari hikmah itu, tidak mungkin. Pasti ada hikmahnya. Kalau tidak sekarang, besok. Kita berharap, kita meminta, tapi yang kita harap, yang kita minta itu tidak dikasih-kasih juga. Jangan berprasangka buruk kepada Allah, tetapi berimanlah bahwa Allah itu sayang, dan bentuk sayangnya apa yang kamu minta gak dikasih. Orang tua, seorang bapak atau seorang ibu, ketika anaknya meminta sesuatu, apakah yang dia diminta anaknya langsung dikasih semua? Apakah sepenuhnya diwujudkan? Setiap permintaan anak diiyakan? Tidak. Orang tua akan memilih permintaan anak yang menurut orang tua itu akan memberikan kebahagiaan si anak, ya. Kalau yang diminta anak itu sesuatunya akan mencelakakan dirinya, level orang tua yang jelas pengetahuannya itu terbatas, ya. Anak kecil minta pisau, minta kasih, walaupun dia bilang, abi, umi, bapak, ibu, pinjam pisau, kenapa? Saya mau potong mangga, saya mau kupas pepaya. Niat si anak kecil itu baik, tapi dia gak tahu cara menggunakan pisau yang benar itu seperti apa. Kita tahu dia terluka. Kalau pakai pisau itu salah, terluka, teriris ujung jarinya. Jangan nanggung. Jangan. Itu untuk anak-anak. Kalau usia remaja, izin sama orang tuanya. Abah, bapak, ibu, saya izin kemana? Mau naik gunung? Aduh, jangan. Tapi aku pengen. Biar sehat, biar mentadaburi alam. Pokoknya keinginan-keinginan itu dibalut dengan sesuatu yang baik. Tapi orang tuanya bilang, janganlah. Tapi ya kita kan melarang, tidak mengiyakan karena kita sayang. Kalau memang betul anak itu tidak bisa, keinginannya itu ditahan. Orang tua yang sayang kan boleh, silakan. Bapak ibu mengizinkan, tapi kamu harus ikut pelatihan. Kamu bergabung dengan tim Mapala yang resmi. Bapak Ibu akan kasih fasilitas untukmu yang lengkap. Kamu akan berangkat tidak sendirian. Kamu naik gunung tapi dengan orang-orang yang sudah berpengalaman, yang berlatih. Silakan. Itu ujung-ujungnya kompromi. Itu kalau orang anak pengen ini, anak pengen itu, nggak mungkin kita biarkan semua. Kita mengukur juga sudah pantas apa enggak, layak atau belum. Karena kalau memberikan sesuatu kepada anak padahal anak itu belum pantas mendapatkan, itu berakhir celaka. Anak belum siap, masih belum 10-12 tahun, pengen nyoba naik mobil, pengen pakai mobil pak, ya masih 12 tahun, bisa gampang kan metik kok, ya tinggal begini kan aku tiap hari lihat bapak nyalain. Orang tua, itu lah pakai, ujung-ujungnya apa? Kecelakaan. Ujung-ujungnya kecelakaan. Dan itu banyak kasus, kenapa? Dia belum pantas. Maka keinginan-keinginan yang kita panjatkan melalui doa-doa itu, kalau misalkan belum kurang tiba, kalau kita bilang tertunda, itu karena Allah sayang sama hambanya. Kalau diberikan saat itu, belum tentu si hamba itu mampu menerima. Mungkin belum layak, malah nanti menimbulkan celaka. Jadi kembali kepada ayat tadi, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30. Ayat ini apa disebut sebagai ayat yang apa yang bisa menghibur dan menenangkan hati. Ketika seseorang mengalami kesulitan apapun itu, kesusahan dalam bentuk dalam semua bentuk, kemudian dia ingat wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, ya apapun yang menimpa dan yang terjadi itu ya tidak mungkin lepas dari ulah dan perbuatan manusia itu sendiri. Dan Allah itu Maha Pemaaf, yang Allah maafkan itu sudah sering, yang Allah maafkan itu sudah banyak. Maka ulama mengatakan seperti Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa apa, tangisan orang yang berdosa itu nilainya lebih tinggi dan lebih besar daripada ibadah walaupun 1000 tahun dilalui. Satu kali orang yang berdosa menangis, menangis itu karena taubat, itu muncul dari hati, itu satu tetesan air mata itu nilainya bisa lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Kenapa? Karena tingkat kekhusyukan, karena kualitas tawakal dan keberserahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat orang yang beribadah, ibadah, tapi ternyata tidak menghadirkan hati. Dibandingkan ibadah tapi ternyata cuma fisiknya saja, hati, pikiran dan jiwanya malah yang tertahan. Maka dibalik kesalahan yang dilakukan seorang hamba, di sana ada taubat, ada istighfar, ada sikap kehati-hatian supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama, menjadi pembelajaran dan pengalaman bagi yang lain. Justru itu mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, malah dia mendapatkan cintanya, karena Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hamba-hambanya yang bertaubat, dan Allah itu mencintai hamba-hambanya yang ingin mensucikan diri. Jadi orang yang salah lalu dia bertaubat, Allah cintai dia. Maka seluruh muslimin dan muslimat yang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Masjid Al-Ikhlas di Bapakul Ayrut, Polda Kautara, Hafidhullahullah. Jadi segala sesuatu itu akhirnya kembalinya kepada hamba, bagaimana dia memandangnya, bagaimana dia menjalani. Kalau dia jalani itu semua dengan aturan-aturan, itu adalah berkah, itulah karunia. Semuanya baik, dan hal itu tidak akan terjadi kecuali pada orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, itu baik untuknya. Kalau dia mendapatkan kesulitan, dia sabar, itu yang terbaik untuknya. tapi ketika cara pandang manusia itu curiga, buruk, negatif, itu akan mempengaruhi dari yang semula pola berpikir sampai kepada keyakinan, sampai kepada perilaku dan perbuatan. Kalau dia sudah berpikir yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah. Siapa yang dia harapkan? Oh, Allah lah satu-satunya zat yang mampu menolong. Allah lah satu-satunya zat yang mampu membantu. Allah lah satu-satunya zat yang memberikan ini dan itu, semua yang dia inginkan. Kok kemudian diperprasangka buruk sama yang maha mampu itu? Dia mau bergantung kepada siapa? Dia kemudian bersandarnya kepada siapa? Akhirnya dia kehilangan segala-galanya. Itu kalau memandangnya dengan prasangka yang buruk. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ya kita saling mengingatkan, saling mengingatkan, saling mendoakan satu sama yang lain untuk bisa bersabar, untuk selalu bersyukur, untuk tidak lupa beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang Allah berikan itu adalah kebaikan untuk kita. Apapun yang Allah putuskan, itulah yang terindah untuk hamba. Tidak mungkin yang buruk, tidak mungkin Allah menghendaki yang buruk untuk hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di surga-Nya sebagaimana saat ini kita dikumpulkan di rumah-Nya, di dunia. Aku subhanahu wa ta'ala wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.